Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal ladzina amanu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Mulakat Al-Fiqhi yang dirujuk oleh Fadilatul Syekh Dr. Syarif bin Abu Syah bin Abdillah Fawzan Hadithullah Ta'ala. Dalam pertemuan yang telah lalu, telah membahas tentang persaksian. Dan terakhir, seseorang wajib untuk bersaksi tatkala dia melihat dan dibutuhkan. Namun di sana tentunya jika tidak membahayakan dirinya, tidak membahayakan kehormatannya, tidak membahayakan hartanya dan keluarganya. Kalau dia dengan bersaksi kemudian membahayakan dirinya dan lainnya, maka tentunya dia tidak wajib untuk bersaksi. Karena melindungi jiwa, harta, kehormatan keluarganya lebih penting dari sekedar persaksian itu. Sehingga Allah SWT berfirman, wala yudaraka dibun wala syahid. Seorang saksi dan seorang penulis jangan sampai terkena madorot. Dan jika Nabi SAW bersabda, la dororo walai diror, janganlah memadoroti seseorang dan membalas berbuat kemadorotan. Kemudian kalau ma'alih hadis Allah SWT, wa yajibu ala syahid ayakuna ala ilmin bima yashhadu bihi. Dan wajib bagi seorang yang bersaksi harus memiliki ilmu, memiliki pengetahuan apa yang dia saksikan dari pengetahuan tersebut. Wala yahilu lahu ayyashhada illa bima ya'lamu. Maka dia tidak boleh untuk bersaksi kecuali dengan apa yang dia ketahui. Kecuali dengan apa yang dia ketahui. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala firman di dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak ketahui. Jangan mengikuti dengan berkata, mengikuti dengan kata-kata. Kalau salah yang dikatakan Allah Taala dalam surat Al-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersaksi dengan kebenaran, sedang dia mengetahui, sedangkan dia mengetahui. Maka Allah menyatakan ya lamu ma syaidabi ala basiratin wa yakinin. Yaitu dia mengetahui bahwa dia itu menyaksikan peristiwa tersebut dengan basirah, pengetahuan, dan dengan keyakinan, yakin. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu suila Nabi sallallahu alaihi wasallam anil syahadati. Dan juga hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang persaksian. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam sabda, "Arasyamsa, apakah engkau melihat matahari?" Qala, "Na'am, iya." Fakal, maka Nabi SAW sabda, ala misriha bashad auda. Maka dengan seperti itu, dengan keyakinan, dengan penglihatanmu yang yakin, engkau bersaksi atau engkau tidak bersaksi. Artinya, sesuatu yang tidak engkau ketahui, tidak sesuatu yang tidak engkau yakini, jangan engkau bersaksi. Jangan engkau bersaksi, namun bersaksi dengan pengetahuan yang jelas, yang yakin. Rawal falah fi jami'i. Lihatlah Imam Al-Falah jam di dalam jami'nya. Rawal Bayhaqi telah berkata Imam Al-Bayhaqi rahimahullah, lam yarwi min tariqin yu'tamadu alihi. Dan riwayat ini sebetulnya menjadi riwayat jalur yang menjadi standar jalur yang tidak apa, riwayat-riwayat yang tidak menjadi jalur sebagai standar. Lakalah hadis di dalam Ibnu Hajar, lakin al-una hadisun al-hadisu sahih. Dan berkata Ibnu Hajar, walaupun riwayatnya tidak ada jalur yang menjadikan tidak bisa dijadikan standar, namun maknanya sahih, yaitu maknanya benar. Artinya hadis ini ada riwayatnya, riwayat memang apa? Memang jalurnya tidak bisa dijadikan standar, namun maknanya mana yang sahih, sehingga mana tersebut atau mana tersebut bisa dijadikan sebagai hujjah. Wal ilmu yang selalu bi ahadi amrain, bi ahadi umur, dan pengetahuan atau ilmu ini akan dihasilkan dari dua perkara. Imma bisima'in auru'yatin min suhuri aman min suhuri alaihi. Yang pertama dengan mendengar. Dengan mendengar tentunya orang akan mengetahui. Atau dengan melihat. Sesuatu yang dilihat atau objeknya, maka dia juga akan mengetahui. Dari pendengaran dan dari penglihatan. Wa yajidu bima sami'a aw ra'a, maka dia bersaksi dengan apa yang dia dengar dan dia lihat. Ima bisima'in syahid min tariqil istifadati bima ya'tadiru ilmuhu bidunia ghaliban kana sabi wal mauti. Apakah dia dengan mendengar, bersaksi dengan mendengar dari apa? Dari jalan istifadah. Istifadah itu kabar yang tersebar luas, kabar yang masyhur. Dengan apa yang dia terhalang untuk bisa mengetahuinya. Itu dia menjadi uzur, tidak bisa melihat langsung. Nama dia mendapatkan hotel yang tersebar luas. Seperti nasab. Ya. Gimana kita bisa melihat nasab? Kenapa nasabnya Rasulullah zaman 1400 yang lalu? Kita tidak bisa melihat, ya kan? Tapi dengan nasab, kita dengan mendengar, ya kan? Kabar yang tersebar luas, ya, dari para masyayikh atau di kitab-kitab, ya kan? Nasabnya dari ini, sampai keturunan sampai Nabi Ibrahim, ya. Ini juga sebagai pengetahuan, ya, walaupun kita tidak melihatnya. Atau al-maut, atau kematian. Kematian juga apa? Juga tidak harus melihat, ya, namun bisa mendengar dengan kabar yang tersebar luas. Ya. Misalnya kita orang Indonesia, ada orang di ujung dunia sana meninggal misalnya. Wah, tokoh ini sudah meninggal kena COVID misalnya. Ya, kita tidak harus apa? Tidak harus melihat sendiri, ya. Namun kita bisa melihat dengan mendengar dengan kabar-kabar yang tersebar luas. Sudah maksud kemarin kemarin. Nah, ya. Makanya juga menjadi pengetahuan. Lakin la yajad bil istibadati ila ida balagumin adadin yaka'u bihi ilmi. Akan tetapi dia tidak boleh bersaksi dengan berpegang teguh dengan kabar yang terbaruah, kecuali dia apa? Kabar tersebut benar-benar telah banyak jumlahnya, sehingga apa? Menjadikan keyakinan, menjadi ilmiah yang yakin, ya, seperti nasab tadi, nasab Rasulullah banyak yang menulisnya, atau nasabnya siapa? Para nabi. Maka kalau kabar yang tersebar luas ini sudah banyak menjadi keyakinan di dalam masyarakat, maka bisa dijadikan sebagai saksi atau bersaksi. Dalam hal yang harus Allah dalam wajib syarat itu iman terkebaru sehatu di satu surutin dan disyaratkan diterimanya persaksian ini ada 6 syarat diterimanya persaksian dari seseorang ini ada 6 syarat. Siapa-siapa ya persaksiannya diterima? Nah, ini ada syarat-syaratnya. Ahadwa, yang pertama al-duduk, yaitu seorang yang telah duduk, telah balek, telah dewasa. Sebenarnya telah dewasa, wanita sudah haid, laki-laki sudah tumbuh bulu kemalang, tanda-tanda balik. Latuk bal syahadatu sibyan ila bima dunahum bainahum, dan sibyan anak kecil tidak diterima persaksiannya kecuali di antara mereka saja. Kecuali di antara mereka saja. Misalnya ada sekumpulan anak-anak, ya kan? 10 orang. Kemudian tawur misalnya. Ini anak semua ini, ya. Enggak ada orang yang dewasa. Maka persaksian mereka diterima, ya kan? Diterima. Kalau enggak diterima gimana nanti untuk melawannya? Ini mukul itu si A mukul saya, misalnya undang, ya kan? Si antara anak-anak, permasalahannya apa di sana? Ini itu yang menyebabkan dia itu. Maka anak kecil diterima persaksiannya, namun hanya di antara mereka saja. Kalau alama Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dia mengomentari Imam Al-Qayyim rahimahullah, amila sahabatu wal fuqaha ul Madinah bisa jadi sibian ala tajaruhi ba'din ba'dun ba'dun. Para sahabat melakukan kesaksian anak-anak dan juga para ahli fikih Madinah, yaitu menerima kesaksian anak-anak kecil yang saling apa? Yang saling melukai di antara mereka. Saling ya biasa anak-anak ya kan. Fa'inna rijala la yahduruna ma'ahu bi lu'bihim atau la'bihim. Karena alasannya ya yang namanya orang dewasa ini tidak mengikuti permainan mereka anak-anak ya. Jarang yang anak-anak main kemudian di sana ada orang besar yang mengawasi, jarang. Sehingga tatkala kumpulan anak tersebut terjadi saling melukai, maka tentunya akan dengan diterima persaksiannya. Walau lam sebab saya jatuh, walaupun secara asal mereka tidak diterima persyahadatan mereka ya, anak-anak kecil. Kalaulah mereka anak-anak kecil tersebut tidak diterima persaksiannya, lajo atil hukuku wa ta'atolat wa ahmalat, maka tentunya akan hilang hak-hak mereka dan akan tersia-siakan dan akan apa? Ya terlantarkan ya. Mana yang terdolim, mana yang mendolim ya kan? Tidak bisa dia apa? Tidak bisa diselesaikan permasalahannya ya. Kalau sama-sama tidak diterima persaksiannya. Itu yang nakal tuh, saya enggak ngapa-ngapain dipukul misalnya. Iya tuh, itu memang anak nakal. Wala siyama idza jaru mustami'in qabla tafarruqihim barudihim ila buyutihim. Terlebih-lebih kalau mereka apa? Ya mereka berbuat jalin atau mereka lama sya'u mustami'in. Terlebih-lebih pada saat itu mereka datang ya kan? Tatkala mereka masih berkumpul, masih berada di kejadian ya, sebelum mereka berpisah dan sebelum mereka pulang ke rumah-rumah mereka, belum ada yang apa? Belum ada yang apa namanya? Yang mempengaruhi ya kan? Masih apa? Masih ada di perkumpulan mereka. Belum ada pihak-pihak orang-orang dewasa yang ikut campur. Maka biasanya penjelas seperti ini ya apa adanya ya. Mereka biasanya lebih jujur. Wa tau ala khabarin wahid. Dan tentunya mereka akan mendapati satu kabar ya. Bapak Rako wajal adai. Wa tafakat kalimatuhum. Tentunya mereka berpisah atau berselisih di dalam waktu kejadian tersebut. Maka akan apa? Maka akan terjadi persamaan kalimat. Ya, di sana ya. Tapi masih satu apa? Berkumpul ya. Belum berpencar. Belum pulang ke rumah mereka, maka khabarnya lebih bisa diambil. Lain adzan al-hasil hina idin bisa adetim akwa bikasir min adzan al-hasil min syahadati rajulain. Maka kabar yang seperti ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi penilaian yang benar dari persaksian mereka para anak-anak yang banyak. Tentunya apa? Kalau dinilai itu lebih kuat kabar mereka daripada apa? Daripada persaksiannya dua orang dewasa. Wa hadza mimma la yumkinu daf'uhu wa jahdu atau juhdu. Dan kenyataan ini atau fakta-fakta yang seperti ini tentunya tidak mungkin untuk bisa ditolak begitu saja kesaksian mereka, dan juga tidak bisa diingkari begitu saja kesaksian-kesaksian anak-anak tersebut. Intaha, selesai pernyataan saya rahimahullah ta'ala al-imam rahimahullah ta'ala. Asani syarat yang kedua seorang yang bisa diterima persaksian yaitu al-aqlu, orang yang berakal sehat. Wala tuqbalu syahadatu majnunin wala matuhin, maka tidak diterima persaksian dari orang yang gila atau orang yang kurang akalnya. Wa tuqbalu syahadatu miman yahnaku ayanan idza tahmalu wa ada fi halai ifaqati, dan diterima persyahadatan seorang yang mempunyai penyakit ya gila tapi kambuh-kambuhan, kadang gila kadang kambuh, kadang gila kadang sehat. Kadang sadar dia, ya kan? Sadar. Tapi suatu saat dia kambuh, ya, kambuh. Makanya enggak sehat. Bagaimana seperti ini? Maka diterima ahyana idza tamala wa ada fi ali ifaqati. Dia akan diterima persekiannya tatkala dia memang pas sadar, dalam keadaan sadar di dalam bersaksi, di dalam menyaksikan peristiwa tersebut. Ya memang dia terkadang gila, tapi pada waktu itu dia tuh sadar, ya kan? Dia pas nggak gila, pas marah, maka diterima. Di anah sadatu min akilin asbahu man lam yajin. Karena persahadatan seorang yang berakal tentunya akan disamakan atau diserupakan dengan orang yang tidak gila, orang yang tidak sedang gila. Asal itu syarat yang ketiga orang-orang yang diterima persaksiannya al-kalamu, bisa berbicara, bisa berbicara. Para tobat asalnya itu al-akhlak, maka persaksian tidak bisa diterima dari orang yang bisu. Walau fahimat isyaratu, walaupun isyaratnya itu bisa dipahami, ya kan? Begini-begini. Lianna syahadata yuktabaru fiha al-yakin. Karena persaksian itu apa? Ternilai dengan keyakinan. Wa inam iktaba bi isyaratil akhlas fil akam al-khasa bihi. Kan kaihi wa tolakihi wa al-lidzarurati. Hanyalah diterima persyahadatannya orang yang bisu ini pada perkara-perkara yang bersifat pribadinya dia saja. Misalnya seperti nikahnya dia. Ditanya misalnya orang yang bisu, kamu sudah nikah? Sudah. Misalnya. Cuma gini-gini aja misalnya. Atau ditanya tentang telah ditalak, telah cerai. Kemudian dia dengan isyarat maka diterima. Lidoro roti. Karena dalam keadaan apa? Dalam keadaan memang darurat, ya. Tidak ada apa nih? Tidak ada yang lain yang menguatkan, hanya dia saja. Maka diterima. Lakin law adal akhraj as-syahadata fi khatihi qabilat li dalalatil khati ala lafzi. Akan tetapi kalau orang yang bisu ini mengemukakan persaksiannya dengan tulisan, maka diterima. Karena tulisan ini menunjukkan apa? Menunjukkan wakil atau ucapannya, ya. Walaupun dia bisu tapi bisa nulis, maka tentunya diterima persaksiannya dengan tulisannya tersebut. Arabiu, syarat yang keempat seseorang yang diterima persaksiannya al-Islam, yaitu Islam. Dikali ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Talaq ayat 2. Wa asyidu dari adrim minkum, dan bersaksilah dua orang yang adil di antara kalian. Maka menyatakan wala tukbalu syahadatul kafir ila ala wasiyati fi halis safar. Maka persaksian seorang kafir tidak bisa diterima kecuali tentang wasiat dalam keadaan safar, dalam keadaan bepergian. Keadaan bepergian. Patut baru saya jatuh kafirin aliha inda atami gairihima. Maka persaksian dua orang kafir dengan perkara wasiat akhirnya ini diterima, karena tidak ada yang lain, hanya di dua orang saja yang kafir, tidak ada yang lainnya. Maka persaksian dua orang kafir tentang wasiat dalam keadaan safar, bepergian, maka diterima. Maka diterima. Ada seorang yang berwasiat ya, nanti kalau saya mati ini untuk ini, untuk itu, tanahnya untuk ini, saya berikan untuk si A, untuk orang-orang miskin. Disaksikan hanya dua orang kafir saja, maka diterima. Dalam keadaan safar atau dalam keadaan bepergian. Gimana enggak ada orang yang lainnya orang Islam, gimana itu? Ya bisa saja ya kan, orang numpak perahu yang lainnya tenggelam ya kan. Yang selamat hanya tiga orang misalnya. Misalnya satunya yang duanya kafir. Misalnya ya kan, bisa saja itu. Likal ita'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat 106. Ya yuwaladzina amanu syahadatu bainakum idza hala adzakumul mautu innal masiyati isnani dawa adli minkum al-akharani min ghairikum in antum daratum fil ardi fa'asabatum musibatul maut. Baik orang-orang yang beriman, persaksian di antara kalian tatkala menghadapi di antara kalian itu kematian, tatkala dia ingin bermaksiat, harus disertakan dua orang saksi yang ada di antara kalian, yaitu dua orang yang Islam. Al-akharani min ghairi. Apa kalau tidak ada orang Islam atau dua orang yang selain kalian, maksudnya non-Islam, orang kafir. Kalau memang tidak ada orang Islam, maka dua orang kafir. Jika kalian dalam keadaan safar, kemudian seorang kalian berwasiat dalam keadaan menghadapi bahaya kematian, maka semnyatakan wa'ada li'ajlid darurah. Dan ini, ayat ini apa? Dalam keadaan digunakan dalam keadaan darurat. Sehingga persaksian seorang kafir, dua orang kafir dalam perkara wasiat di perjalanan, maka di jalan. Padahal tidak ada orang Islam yang lain. Alhamdulillah itu persyaratan yang diterima, orang yang bersaksi diterima persaksiannya, yaitu al-hibdul, yaitu orang yang kuat ingatannya. Orang yang kuat ingatannya. Wala tukbal syahadatul mughafal. Wal ma'ruf fi kasrati sahwi wal khata. Wal walad. Maka tidak diterima persaksian seorang yang lupa, atau dikenal sebagai seorang yang gampang lupa, atau gampang salah. Ngomongnya salah, sering misalnya, ya, atau sering pelupa. Maka orang yang seperti ini tidak bisa diterima persaksiannya. Di ana la tasul asikotu bikoli, karena tentunya persaksian tersebut tidak, ya, tidak meyakinkan. Apa yang dia katakan tidak meyakinkan. Orangnya sering lupa, orangnya sering keliru berucap. Wala yang libu alat dani setuhu, dan juga apa? Tentunya kalau dia berkata benar, tentunya masih apa? Masih dipertanyakan, ya. Orang-orang masih bertanya, jawab orang misalnya. Biasanya sok keliru dia itu ngomongnya, atau dia lupa. Lihtimali ayakuna dalika min golati, karena bisa jadi, ya kan, bisa dimungkinkan apa yang dia persaksikan itu sesuatu yang salah, sesuatu yang salah. Batuk baru syahadatul man jakilu minhu asohu wal golatu, akan tetapi diterima tentunya persyaratan persaksian seorang yang sedikit lupanya dan juga sedikit salahnya. Ya kalau yang seperti ini ya jelas, ya. Di anak dalika layaslan minhu ahadun, karena yang seperti ini ya nggak ada yang selamat, bebas. Orang yang tidak pernah bersalah dan yang tidak pernah lupa, ya tentunya nggak ada. Sehingga apa? Ya yang diterima yang sedikit salahnya, sedikit lupanya. Karena tentunya ya manusia apa? Makanul khata wa nisyan, ya kan? Insan makanul khata wa nisyan. Manusia itu tempat kesalahan dan lupa. Namun apa? Ya sedikit. Kalau banyak ini, banyak lupa, banyak salah, akan tidak diterima persaksiannya. Asal itu persaksian orang yang diterima persaksian yang keenam yaitu al-adalatu, yaitu orang yang adil. Ya logadul istiqamatu, dari logadul al-istiqamatu. Adil secara bahasa ini adalah lurus. Minal adli, yaitu lurus dari keadilan. Bahwa didul jauh, yaitu lurus di sini maksudnya lawan dari zalim, kezaliman. Wal adalatu syar'an istiwa'u ahwalihi fi dini, yaitu lurusnya sikap keadilan secara syariat, arti secara syariat adil, arti secara syariat yaitu lurusnya sikap seseorang di dalam beragama. Benar dalam beragama, atau lurusnya seseorang dalam sikap dalam beragama. Wa i'tidal qalihi wa af'alihi, yaitu apa? Orang yang benar ucapan dan perbuatannya. Benar ucapan dan perbuatannya. Wa dalil istiratil adalati fi syahid qawlu ta'ala, dan dalil persyaratan persaksian dengan keadilan sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Miman tarduna minasyuhada, persaksian tersebut dari orang-orang yang kalian ridhoi. Baqarah Ta'ala ya tentunya orang yang diridhoi orang yang adil, ya. Benar ucapan, benar kelakuannya. tentunya akan diridhoi oleh manusia. Dan juga firman Allah Taala dalam surat At-Talaq ayat 2, fa'asilu dzawai adli minkum. Dan tersaksikanlah dua orang yang adil di antara kalian. Dapat kala jumhur ulama yang telah berkata kumpulan para ulama, innal adalata sifatun zaidatun ala Islam. Sesungguhnya sifat adil inilah sifat tambahan atas seorang Islam. Wa ya ayakuna maltaziman fil wajibati wal mustahabati. Yaitu seorang Islam yang rajin beramal, mengamalkan kewajiban-kewajiban dan rajin mengamalkan perkara-perkara yang sunnah. Majtaniban lil muharramati wal makruhati. Dan dia seorang yang adil, yaitu orang yang menjauhi perkara-perkara yang diharamkan dan menjauhi perkara-perkara yang dimakruhkan, yang dibenci di dalam agama. Maka ini definisi adil menurut sekumpulan para ulama. Bakala el Islam itu dengan Allah. Baru kesahadati man urifa bil kadzib muttafaqun alaih bainal fuqaha. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan persaksian akan tertolak dari orang yang dikenal sebagai pembohong. Persaksian akan ditolak dari orang yang urifa, yang sudah dikenal sebagai orang pendusta, pembohong. Maka ini perkara yang telah disepakati di antara para fuqaha, yaitu di antara para ahli fikih. Pembohong, pendusta, ya tentunya apa? Persaksiannya tidak diterima, ditolak. Nah, dia pendusta, pembohong. Ini akan ditolak. Waqala, dan beliau rahimahullah taala menyatakan, wal adlu fi kulli zamanin wa makanin wa taibatin bi hasabiha. Dan standar kebenaran, standar keadilan tentunya apa? Tentunya berbeda-beda setiap zaman, setiap tempat dan setiap golongan manusia. Karena berbeda-beda ya. Zaman dulu dengan zaman sekarang. Bayakun syahidu fi kulli qaumin makana la adlin fihim. Maka tentunya persaksian setiap golongan itu dari apa? Dari orang-orang yang adil tentunya kan. Sepakat seluruh golongan itu yang boleh menjadi saksi itu adalah orang yang adil. Baikana laukana fihi gharihim. Walaupun apa? Walaupun terkadang standarnya keadilan itu berbeda-beda ya. Lakana adaluhu ala wajin akhar. Dan juga bisa berbeda. Pandangan keadilan itu berbeda-beda di setiap golongan. Wabihada yumkinu al-hukmu bainal nas. Maka dengan seperti ini, maka bisa memungkinkan, bisa diadili di antara manusia ya. Walaupun apa? Walaupun beda-beda sudut pandangan keadilan apa? Namun keadilan sendiri itu apa? Sebagai apa? Sebagai syarat ya, yang harus diterima persaksiannya. Wa ila law i'tabara fi suhudi kulli ta'ibatin an la yashhadu 'alaihim ila man yakuna qa'iman bi ada'i wajibati wa tarki al-muharramati kama kana shahadatu la'atolat asyhadatu kulluha aw ghalibuha. Jika tidak demikian tentunya apa? Ya standar diterimanya persaksian setiap golongan masyarakat tentunya apa? Tentunya tidak bisa diterima kecuali apa? Kalau misalnya dia harus memenuhi standar, yaitu harus apa? Melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan keharaman sebagaimana kondisinya para sahabat, maka sungguh akan batal persaksian mereka seluruhnya atau mayoritasnya. Wah, kalau persaksiannya di tetangganya di zaman sahabat, wah kita ini mungkin nggak ada yang diterima persaksiannya ya. Ya karena mereka beda sekali dengan kondisi sekarang ini. Ya. Jangan kata para sahabat, para imam-imam saja kalau kita dengan mereka, wah jauh sekali. Jadi kita semua ini tidak bisa diterima persaksiannya. Jauh. Keadaan keagamaan kita dengan keagamaan para sahabat. Atau bahkan jauh keagamaan kita dengan para imam-imam terdahulu. Zaman Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, wah jauh sekali kita ini. Jadi kita semuanya itu walaupun kita sekarang ini orang mengatakan wah dia itu rajin beragama, belum tentu ya. Wakala dan Esa itu lain juga menyatakan wa yuwatihu antuk balasa atatul al-ma'rufin isyidiki. Dan menurut beliau diterima persaksiannya itu juga apa? Jika telah dikenal sebagai seorang yang jujur, sudah dikenal kejujurannya. Wa ilam yakunu mutasimina lil hududi, walaupun orang tersebut tidak berpegang teguh dengan perintah dan larangan ya kan? Namun dia dikenal jujur ya. Walaupun dia kurang apa? Kurang bisa menjalankan perintah, kurang bisa menjaga larangan, namun dia dikenal sebagai orang yang jujur, maka diterima. Inda darurati tatkala memang dalam kondisi darurat. Misru seperti al-habsu narapidana. Gimana nih narapidana di penjara tawuran? Jodoh-jodohan, gimana nih? Ya, yang namanya narapidana itu orang-orang kumpulannya orang-orang yang sudah ya kan mungkin bisa di apa katakan tuh siapa masyarakat masukkan ke LP gitu. Ya, kalau terjadi seperti itu gimana ya tetap ya kan jadi masyarakat mereka kesaksian mereka walaupun mereka orang-orang yang kan tidak berpengaruh dengan perintah dan larangan. Balhawadis al-Badwi atau perkataannya orang-orang Badui, orang-orang pelosok, orang-orang pelosok enggak tahu agama ya. Nama apa? Ya, orang pelosok jujur malah jujur-jujur. Ini A, katakan A, B, katakan B, enggak ada pendeksi apa-apa. Biasanya orang yang pelosok, orang yang malah jujur-jujur. Walaupun apa? Lalu enggak tahu perintah, enggak tahu larangan itu. Maka tetap apa? Tetap diterima. Wa ahlul qaryah alladzina la yujadu bihim al-adu. Atau mungkin kesaksiannya para penduduk daerah suatu daerah. Yang tentunya ya kalau misalnya kalau dinilai enggak ada mereka yang adil ya kan. Semuanya penduduknya seperti itu, kebiasaan waktu. Jawab dari agama. Namun apa? Nama perkataannya bisa dikatakan jujur. Maka ya seperti juga bisa diterima persaksiannya. Ini syarat-syarat seseorang diterima persaksiannya, yaitu ada enam. Dewasa, berakal sehat. Artinya ada pengecualian tadi ya, ada keterangan-keterangan Islam, peringatannya yang adil. Qala fuqaha rahimahullah wa yu'tabaru lil adati syai'an. Ini memanjangkan bahasan tentang adil ya, menurut para ahli fikih. Ya, beliau menyatakan saya dan para ahli fikih rahimahullah, mereka menerapkan standar keadilan itu ada dua perkara. Menilai atau menerapkan keadilan itu ada dua perkara. Yang pertama, seorang itu kalau adil, yaitu yang pertama ada al-fara'id. Yang pertama, kalau seseorang itu menjalankan perintah-perintah. Perintah Allah ya. Ini standarnya para ahli fikih itu ya. Standarnya para ahli fikih. Yang namanya ahli fikih orang yang tahu agama. Berlain dengan yang tadi ya. Sekarang sudah mengerucut. Ini di kalangan para ahli fikih. Yaitu diterimanya persaksian atau orang dikatakan adil kalau dia menjalankan perintah as-salawatul khamsu wal jum'atu wa bisunnah ar-raqibatu atau raqibati. Itu orang yang senantiasa salat lima waktu, menjaga salatnya lima waktu dan juga menjaga salat Jumat, ditambah lagi dengan menjaga sunnah-sunnah salat rawatib. Salat rawatib itu ada di dalam hadis, ada yang menyatakan 10, ada yang menyatakan 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya. 10. Ini yang 10. Yang 12 berarti tambah yang sebelum zuhur itu 2-2, 4 ya kan. Ini namanya disebut dengan sholat rawatib, yaitu sholat yang mengiringi sholat sesudah dan sebelum sholat rawatib. Ada juga sholat-sholat yang tidak disebut dengan sholat rawatib, namun juga disebut dengan sholat sunnah ya. Ada juga sholat sebelum maghrib, ada ya. Rasulullah insya'a sarotan. Kalau dia mau sholat, kalau tidak mau, ya sudah. Bina azan ini sholat, di antara dua azan itu sholat. Maksudnya apa? Di antara azan dan iqamat itu ada sholat sunnah. Namun tidak disebut dengan sholat wajib, nah, tetap sunnah. Ada juga yang sholat sunnah sebelum asar, 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat ini malah apa? Fadilnya besar itu. Fadilnya besar. Ini juga salat sunnah walaupun tidak disebut dengan salat wajib. Fala tuqbalu syahadatu man dawama ala tarki sunani ar-rawatibi wal witri. Maka para ahli fikih menyatakan tidak diterima. Berusaha datang seorang yang terus-menerus meninggalkan sholat sunnah rawatib dan meninggalkan sholat sunnah witir. Mana ini? Tidak diterima persyaratannya menurut para ahli fikih. Nah ini sok bolong-bolong kita terus kadang sok enggak witir. Nah, beda ya kan? Makanya nanti ya kan? Standarnya standar yang tinggi ini kalau para ahli fikih ini. Orang yang enggak pernah witir ini enggak bisa jadi saksi. Enggak bisa diterima persaksiannya. Standar yang tinggi di antara para fuqaha atau ahli fikih. Ya masuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang. Insyaallah kita lanjutkan keterangan di kesempatan yang akan datang di insyaallah. Kita sampaikan kepada peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.